Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi bin wala wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala as-sabi' hadis yang ketujuh dalam bab al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata beliau, iyyakum wal julusa fit turuqat. Jadi aku peringatkan kalian dari duduk-duduk di jalan, di pinggir jalan. Faqalu, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, malana min majalisina buddun, yang maknanya mesti kami untuk duduk di sana ya Rasulullah. Natahaddatsu fiha, berbincang di sana. Jadi kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, kebutuhan para sahabat di situ adalah ya'nas ba'duna ba'dha, ya'nasu ba'duna bi ba'dhin wa ya'lafu ba'duna bi ba'dhin wa yahsul fi dhalika khair. Ya, karena dengan itu kami mengenal yang lain, berbincang dengan yang lain, sehingga akan ada kebaikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza baitum ila al majalis, jika kalian enggan kecuali untuk tetap duduk di sana. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melarang mereka, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kebutuhan mereka. Kalau memang mesti, kalian tidak bisa tidak kecuali duduk di sana, fa'atu tariqa haqqah, maka berikanlah jalan haknya. Qalu, maka mereka berkata, wa ma haqqut tariq ya Rasulullah, apa hak jalan tersebut ya Rasulullah? Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghaddul basar, yang pertama adalah menundukkan pandangan. Wa kafful adza, yang kedua menahan diri dari mengganggu yang lain yang lewat, dengan ucapan, perbuatan atau isyarat. Waraddu salam, yang ketiga menjawab salam. Wal amru bil ma'ruf, yang keempat memerintahkan yang ma'ruf. Wa nahyanil munkar, dan yang kelima melarang dari kemungkaran. Muttafaqun alai. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal julus fi turuqat. Nasihat tahdzir. Iya, memberikan peringatan dari perbuatan tersebut. Jadi wahdhirukum minal julus fit turuqat, aku tahdhir kalian, peringatkan dari duduk-duduk di sana. Kenapa demikian? Karena Muhammad rahimahullah, karena akan datang mafasid. Di antara mafasid yang ada adalah yu'addi ila kasyfi 'auratin nas, dengan sebab dia duduk-duduk di pinggir jalan akan terlihat aurat, aib orang-orang yang lewat. Yang kedua, dengan dia duduk di sana, di pinggir jalan melihat orang yang lalu-lalang, iwadi ila nazar, melihat fima yahmilunahu mil aqrad, melihat sesuatu yang dibawa oleh orang yang lewat, yang qad takunu khassah, yang bisa jadi itu adalah barang bawaan yang khusus yang layhibun hanya tali alih ahad, yang tidak senang dilihat orang, seorang pun melihatnya, dan khusus untuk keluarganya, tidak ingin ada orang tahu dia bawa apa di jalan. Yang ketiga, warubama, kata beliau, yufdi adhan ilal kalam al-ghibah bimbiman yamur, ia akan terseret untuk membicarakan yang lewat, menggibah yang lewat, ya, atau mungkin melecehkan yang lewat, ya, dengan ucapannya, dengan perbuatan, dengan isyaratnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan izin untuk tetap duduk di sana dengan beberapa, dengan syarat, yakni menunaikan beberapa syarat, beberapa hak yang disebut dalam hadis ini, 5. Yang pertama adalah ghadul basar, apakah kepada wanita yang lewat, yang jelas harus ghadul basar, seorang mukmin ya diperintahkan untuk ghadul basar, menundukkan pandangan dari wanita yang bukan mahramnya, wanita ajnabi Nabi, atau walaupun yang lewat adalah laki-laki. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sawaun kana rajulan wa imra'ah, iya, apakah yang lewat laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan jelas, kalau laki-laki tadi bisa jadi membawa sesuatu yang tidak senang orang melihatnya, membawa barang tersebut untuk keluarganya. Yang kedua, kaful adha. Kaful adha ini menahan diri dari mengganggu yang lewat dengan ucapan, dengan perbuatan, atau dengan isyarat. Yang ketiga adalah radus salam, menjawab salam. Yang keempat, memerintah yang ma'ruf. Dan yang kelima, melarang dari mungkar. Ada beberapa hak yang lain disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya di dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, ketika Rasul ditanya, "Wa ma haqqut tariq?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idlalus sa'il." Idlal as-sa'il, memberi tunjuk kepada yang nanya. "Wa raddus salam wa ghadul basar wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar." Ada tambahan satu, yaitu idlal as-sa'il, memberi tunjuk, petunjuk kepada yang bertanya. Ketika datang yang bertanya kepada dia yang sedang duduk di pinggir jalan, maka dijawab, ditunjukkan apa yang dibutuhkannya. Dia melihat yang lain juga disebut Imam Bukhari rahimahullah dalam Al-Adabul Mufrad, Rasul menjawab dengan jawaban ketika ditanya apa haknya, kata beliau, ghadul basar wa irsyad ibni sabil. Ini yang ketujuh, irsyad ibni sabil, ya, membimbing ibni sabil, ini orang sedang dalam perjalanan. Yang kedelapan tambahannya adalah wa tashmit al-atis idha hamidallah, ya, dan mengucapkan yarhamukallah ketika orang lewat bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Di dalam hadis yang lain ada tambahan lagi, iya, dari hadis Bara radhiyallahu anhu, kata beliau, faraddus salam wa'inul mazlum, dan tolonglah orang yang terzalimi. Wahdus sabil, dan tunjukilah jalan orang yang sedang tersesat, sehingga kesimpulannya dari lima yang ada dalam hadis ini, yaitu ghadul basar, kaful adha, waraddus salam, wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, ditambahan dalam hadis-hadis lain, yang pertama adalah idlal as-sa'il, ya, memberikan petunjuk kepada yang bertanya, dijawab. Ya, yang keenam adalah irsyad ibnis sabil, membimbing Ibnu Sabil yang sedang dalam perjalanan, di tengah-tengah perjalanan. Yang ke-8, tashmit al-atis idhamidallah, mengucapkan arhamukallah ketika orang bersin dalam perjalanannya dan mengucapkan alhamdulillah. Yang ke-9, wa'inul madlum, membantu, menolong orang yang terzalimi ketika dilihat di jalan yang terzalimi, maka dibantu. Dan yang ke-10 adalah wahdus sabil, yakni membimbing, menunjukkan arah yang benar seorang yang tersesat jalannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam.